السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Ikhwati wa akhwati fillah, wafaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih terus menjaga kita dengan berbagai kenikmatan yang dilimpahkan buat kita semua. Nikmat yang begitu banyak melimpah ruah, jumlahnya maupun jenisnya, yang tidak bisa kita menghitungnya. Semuanya hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa saja? Kata Allah, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Nikmat apapun yang ada pada kalian hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu nikmat duniawiyah yang terus Allah limpahkan buat kita semua sehingga kita tergolong di antara orang-orang yang kecukupan. Tidak kekurangan dunia kita. Dan memang Rasulullah memberitakan bahwa dunia bakal dilapangkan buat hamba, buat umatnya. Itu justru yang dihakkan ketika dunia itu dilapangkan buat umat ini. Maka sangatlah besar nikmat Allah ketika Allah limpahkan dunia kepada kita. Tetapi Allah tidak menahan darinya nikmatnya din, nikmat iman, tetap Allah berikan kepada kita. Sehingga diiringkannya nikmat dunia dengan nikmat iman, dengan nikmat takwa, ini menjaga hamba-hambanya di atas kebaikan. Menjaga hamba-hambanya tidak tertipu oleh dunia, tidak tertipu oleh arus duniawiyah. Maka nikmat iman dan takwa dari Allah SWT inilah yang terus menjadikan hamba-hambanya di atas kebaikan dunianya maupun akhiratnya. Karena hanyalah kehidupan yang baik dalam tinjuan Al-Quran adalah kehidupan yang diiringi dengan keimanan dan amal soleh. Allah Ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengamalkan amal solih, baik laki-laki ataukah perempuan, dalam keadaan dia mukmin, maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik. Kami berikan kepadanya dengan alasan yang sempurna, selebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Maka dari ayat ini Allah menjelaskan kepada hamba-hambanya bahwa ukuran baiknya kehidupan seorang hamba itu ketika dia dikaruniai iman dan amal soleh. Baik kehidupannya, dunianya maupun agamanya. Dunianya baik ketika seorang dikaruniai iman dan amal soleh. Diberi taufik untuk berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia di atas kebaikan kehidupan dunianya. Dan barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah cukupi dunianya. Tidak ada hamba Allah yang beramal untuk akhirat, untuk meraih negeri akhirat. Dia menjadi orang yang kekurangan dunianya. Dia menjadi orang yang compang-camping dunia, tidak pernah ada. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man amila lil akhirah kafahullahu dunyahu." Barang siapa yang beramal untuk akhirat, yakni amal soleh, amal ibadah untuk meraih akhirat, Allah cukupi dunianya. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam hadis yang lain, kata Rasulullah, "Man kana himmatuhu akhiratuhu atau al-akhirah agnahu qalbah." Siapa yang himmahnya, cita-citanya, pikirannya adalah akhirat, maka Allah cukupi hatinya. Allah jadikan hatinya cukup kaya, menjadi orang yang kaya hatinya, sehingga dunianya itu tidak cumpang-camping. Orang yang hatinya kaya tidak pernah memiliki dunia yang cumpang-camping. Yani dalam keadaan apapun dia tetap dalam keadaan cukup. Maka alhamdulillah, nikmat yang Allah masih iringkan dalam umur kita ini, nikmat iman, nikmat Islam dan juga ittiba sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik nikmat yang menjadikan kehidupan kita kehidupan yang baik, adalah kita syukuri dengan terus menambah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal-amal ketaatan, menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan, dan terus memohon kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terus bisa meraih ridhonya. Karena sesungguhnya tidak bisa kita mengamalkan perintah-perintah Allah, tidak bisa kita meninggalkan larangan Allah, maksiat-maksiat kepada Allah, kecuali dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Maka adalah terus, jangan lupa untuk memohon kepadanya agar nikmat iman, nikmat Islam dan taufik, hidayah kepada apa yang dicintai dan diridhoinya terus kita minta, sampai Allah benar-benar menutup umur dengan husnul khatimah. Ahwan fi din wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an. Dan masih termasuk di antara kenikmatan yang begitu banyak yang tengah kita rasakan adalah Allah masih kumpulkan kita kembali di majlis ini dalam rangka untuk saling bertawasi bil haq dan tawasi bis sabr. Kenikmatan lain yang menjadikan hamba selamat dari kerugian, meraih keberuntungan, karena tidaklah hamba selamat dari kerugian melainkan dengan keimanan, dengan amal soleh, dengan tawasi bil haqqi dan tawasi bis sabr. Wal asr, innal insana fi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini hamba-hamba yang Allah selamatkan dari kerugian. Maka kita syukuri nikmat untuk selalu saling tawasi, terus saling tawasi dengan al-haq dan dengan kesabaran dalam majlis ilmu, majlis zikir, yang kita berharap Allah menjadikan amal kita ini sebagai pemberat kebaikan kita kelak di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Termasuk nikmat yang sangat menjadikan hati kita senang adalah karunia yang berupa anak-anak solih. yang diminta oleh orang-orang soleh, agar dikaruniai anak-anak yang soleh. Para nabi adalah orang-orang yang telah mendahului kita, memohon kepada Allah keturunan-keturunan yang soleh. Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam sampai usia lanjut belum dikasih anak oleh Allah Subhanahu wa taala, terus mohon, tidak pernah putus asa. Nabi Zakaria, seorang yang sudah benar usia lanjut, usianya menginjak 80 tahun dan dipastikan istrinya mandul, tetapi toh tidak menghalangi untuk dia memohon kepada Allah anak keturunan, karena kuatnya keyakinan, kuatnya tawakal kepada Allah, dan Allah Maha Kuasa. Meskipun seorang yang sudah tua, istri mandul, Allah Maha Kuasa tidak putus asa, tidak menghalangi keadaan istri yang demikian, keadaan dia yang sudah beruban, untuk terus mohon anak keturunan. Dan dia menyebut karunia Allah yang besar kepadanya, setiap berdoa dikasih, setiap berdoa dikasih. Kata Nabi Zakaria, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya, dan Tuhanku, aku tidak pernah kecewa berdoa kepadamu. Aku tidak pernah pulang dengan tangan hampa kalau minta kepadamu. Kemudian menyebutkan kelemahannya, bahwa aku orang yang sudah tua beruban, wasta'ala rasy syaibah, kepalaku sudah dipenuhi dengan uban, istriku mandul. Maka berikan kepadaku seorang yang akan mewarisi. Ini anak keturunan yang soleh. Dalam doa yang lain dia menyebutkan, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikanlah aku anak turun yang soleh. Juga doa-doa yang lain, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami, istri-istri kami, dan anak-anak kami sebagai qurrata a'yun, penyejuk mata, penyejuk hati, penyejuk jiwa, dan jadikanlah kami sebagai para pemimpin buat orang-orang yang takwa. Itu semua adalah doa-doa yang telah orang-orang saleh mendahului kita dengan doa-doa tersebut, dan mereka bukan orang yang pernah dikecewakan oleh Allah dengan doanya. Doa minta anak keturunan yang saleh, maka sungguh ini merupakan nikmat yang besar ketika seorang di karuniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak turun yang saleh. Tentunya itu merupakan kenikmatan yang tiada bandingnya. Kenikmatan yang diminta oleh para nabi, diminta oleh orang-orang saleh. Kenikmatan yang tentunya akan bermanfaat di dunianya sampai akhiratnya adalah anak-anak yang saleh. Maka ma'ruf, hadis yang sering kita dengar, idza matal insanu in qata amaluhu illa min thalas. Jika seseorang mati, maka terputus amalannya kecuali dari tiga perkara. Yang pertama, waladin salihin yada'ulah, anak soleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Anak soleh. Kemudian sedaqatin jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Kemudian yang ketiga, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan oleh orang lain untuk kebaikan. Maka di sini posisi seorang anak soleh sangat besar perannya untuk kebaikan orang tuanya, dunia sampai akhirat. Karena sepeninggal orang tua, anak-anak soleh ini akan terus membuahkan hasil. Entah hasil yang itu karena doa si anak itu sendiri, ataukah hasil karena memang jerih payah si orang tua mendidik anak-anak sehingga menjadi soleh. Ini merupakan usaha yang paling besar yang diusahakan oleh hamba-hamba Allah SWT yang ingin meraih kehidupan akhirat. Karena Rasul menyatakan sesungguhnya sebaik-baik apa yang dimakan oleh seorang adalah min kasbihi, dari hasil jerih payahnya, hasil keringatnya sendiri. Wal badu min kasbihi, dan anak itu termasuk di antara jerih payahnya. Anak adalah di antara usaha orang tua. Usaha dengan doanya, dengan mencari istri yang soleh, menyiapkan sebelum datangnya anak istri yang soleh, dan sebagainya adalah usaha. Maka sungguh karunia yang besar yang telah Allah limpahkan buat hamba-hamba yang soleh dengan para nabi ketika Allah anugerahkan kepada mereka anak-anak yang menjadi nabi. Doa mereka agar diberi anak yang soleh, terlahir dari mereka nabi-nabi. Dari Nabiullah Ibrahim terlahir para nabi yang lain. Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, dan seterusnya. Dari Nabi Zakaria terlahir Nabi Yahya. Doa mereka luar biasa, Allah kabulkan. Maka adalah terus kita memohon kepada Allah anak keturunan yang soleh. Dan kita doakan buat anak-anak kita agar Allah berkahi mereka. Agar Allah berikan limpahan barokah kepada mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang baik, orang yang soleh, yang bermanfaat bagi diri mereka, bagi orang tuanya, maupun bagi agama ini. Hendaklah kita terus memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi juga perlu diingat bahwa sesungguhnya anak keturunan itu selain nikmat dari Allah yang menjadi penyejuk mata ketika mereka solih, tetapi mereka juga amanah yang Allah embankan buat kita semua. Walaqad dhaharat an-nusus asy-syar'iyyah minal kitab was-sunnah amiratan bil ihsani ilal aulad wa adail amanati ilaihim muhaddiratan min ihmalihim wa taksiri fi huquqihim. Maka sungguh nas-nas dari Al-Kitab dan As-Sunnah sangat banyak memerintahkan agar kita berbuat ihsan kepada anak-anak dan serta memperingatkan kita dari menyepelekan atau mengabaikan amanah-amanah buat mereka. Hendaklah kita terus berusaha untuk menunaikan hak-hak mereka. Karena mereka adalah tanggung jawab yang nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang ma'ruf yang sering kita dengar, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Fal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. War rajulu ra'in fi ahli wa mas'ulun an ra'iyatih." Setiap kalian adalah pemimpin dan akan ditanya tentang orang-orangnya, rakyatnya yang dipimpinnya. Seorang imam, pemimpin negara, akan ditanya tentang rakyatnya. Seorang lelaki adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan ditanya tentang rakyatnya. Siapa yang dipimpinnya? Akan ditanya. Oleh karena itu, anak keturunan yang besar yang wajib kita syukuri merupakan kita diembani untuk mereka dengan sebaik-baiknya. Sehingga barang siapa yang bisa menunaikan tanggung jawab, bisa menunaikan amanah dalam mendidik anak keturunan, maka sungguh dia akan mendapatkan berbagai keutamaan yang besar. Di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah juga bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'yatan yamutu yamutu wa huwa ghashin li ra'yati illa haramallahu 'alil jannah." Tidaklah seorang hamba yang Allah jadikan memimpin rakyat, lalu dia mati di hari kematiannya dalam keadaan dia khianat kepada rakyatnya, melainkan Allah haramkan baginya surga. Allah haramkan surga kalau dia mengkhianati amanah buat rakyatnya. Artinya kalau dia sebagai orang yang amanah, menunaikan amanah, maka itu tanda keimanan. Dan barang siapa yang menunaikan amanah, mafhum hadis ini, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Sebab amanah adalah tanda keimanan. Kata Rasulullah, la imana man la amanatalah. Tiada iman bagi orang yang tidak punya amanah. Tidak tanggung jawab. Tidak mengemban amanah. Tidak menunaikan amanah. Adalah orang yang cacat keimanannya. Kurang keimanannya. Karena Allah perintahkan dalam banyak ayat untuk menunaikan amanah. Dalam surah An-Nisa 58. Allah Ta'ala berfirman, Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha. An tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya, Allah merintahkan kalian untuk kalian tunaikan amanat-amanat kepada ahlinya. Kepada yang berhak. Maka termasuk di antara amanah adalah anak-anak kita. Mendidik anak-anak kita. Sehingga barang siapa yang tidak mendidik anak-anak dengan akidah Islamiyah, dengan akhlak Islamiyah, dengan adab-adab Islami, maka dia termasuk di antara orang-orang yang tidak menunaikan amanah, tidak menunaikan hak anaknya. Itu hak anak. Dalam surah Al-Anfal 27, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha warrasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengkhianati Allah dan Rasul. Jangan kalian mengkhianati amanat-amanat kalian sedangkan kalian mengetahui. Nah, ini amanat yang Allah perintahkan untuk kita tunaikan. Sangat luas, sangat besar. Seluruh agama ini adalah amanat. Nah, termasuk di antaranya adalah mendidik anak-anak kita. Mentarbiyah mereka untuk menjadi hamba-hamba yang solih, yang taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara hal penting yang harus kita perhatikan adalah bahwa banyaknya kejelekan yang terjadi pada anak dalam hal agamanya itu kebanyakan terjadi karena orang tua yang tidak menunaikan amanah. Tidak menunaikan amanah. Dikatakan Imam Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala dalam kitabnya Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud, kata beliau, wa kam mimman ashqa waladahu wa faldata kabidihi fid dunya wal akhirah bi ihmalihi. Berapa banyak orang yang mencelakakan anaknya dan merusak hatinya di dunia dan akhirat, bi ihmalihi, dengan sebab mentelantarkannya, wa tarki ta'dibihi, dengan sebab tidak dididik adab, tidak dididik adab-adab Islami. Wa i'anatihi ala syahwati, dengan sebab orang tua membantu anak untuk memuaskan syahwatnya, memuaskan keinginannya, kesenangannya. Wa yaz'umu annahu yukrimuhu wa qad ahanahu. Sementara dia mengira kalau dia menuruti apa yang dia maukan anak, apa yang diinginkan anak, diminta anak dituruti, dia mengira dia telah memuliakan si anak, padahal dia telah menghinakan si anak, merendahkan si anak. Wa annahu yarhamuhu wa qad dzalamahu. Dia mengira bahwa dengan menuruti apa yang diinginkan anak, dia mengira dia telah mengasihi anak, telah sayang kepada anak. Wa qad dzalamahu, padahal dia telah mendzalimi si anak. Setiap apa yang diminta anak dikasih, dituruti, ini adalah mendzalimi anak. Wa fatahu intifa'uhu biwaladihi. Maka akhirnya dia pun luput dari mendapat manfaat dengan anaknya. Justru tidak mendapatkan kemanfaatan dari anaknya. Wa fauti alaihi hadduhu fid dunya akhirah. Dan akhirnya dia pun luput dari mendapatkan bagian dari anak itu dunia sampai akhirat. Luput mendapat kebaikan dari si anak. Wa idza tabartal fasada fil aulad ra'aita amatahu fi minki balil aba. Kalau kamu perhatikan, kalau kamu teliti kerusakan-kerusakan yang ada pada anak, yang terjadi pada anak, kata Imam Al-Qayyim, kamu lihat umumnya berasal dari arah orang tuanya. Umumnya akibat dari orang tuanya. Ini pernyataan Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah yang menunjukkan bahwa sesungguhnya baik buruknya anak itu tergantung kepada orang tuanya, apakah dia menekan tanggung jawab dalam mendidik ataukah tidak. Sehingga jika orang tua adalah orang tua yang amanah, tanggung jawab kepada anak-anaknya, maka akan terlahir darinya anak-anak yang saleh bi'idznillah. Bi'idznillah. Yani orang tua yang menekan amanah pendidikan anak-anak, diajari akhlak dan adab, diajari akidah yang sahihah dan sebagainya. Dan ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi. Semua anak yang terlahir terlahir di atas fitrah, maka orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Sehingga ini kembalinya kepada tanggung jawab orang tua. Oleh karena itu hendaklah kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan anak-anak kita, akan keluarga kita, berupaya untuk mendidik mereka dengan semampu kita. Berusaha untuk mencari hal yang terbaik buat anak-anak kita. Karena itu nanti manfaatnya akan kembali kepada kita semua. Al-Imam Muhammad Ibn Salih Utsaimin rahimahullah di dalam Hukukun Da'at Ilaihal Fitrah wa Qarat Hasyariah dalam pasal hak-hak anak mengatakan wa hukukul auladi katsiratun min ahammiha at-tarbiyah. Hak anak itu sangat banyak. Hak anak atas orang tuanya sangat banyak. Yang terpentingnya adalah hak tarbiyah, hak pendidikan. Dididik dengan akidah Islamiyah, dengan akhlak Islamiyah. Wahiyatan nyatu din wal akhlak fi nufusihim. Yang dimaksud tarbiyah mendidik anak adalah menanamkan agama, menanamkan akidah dan akhlak fi nufusihim dalam jiwa mereka, ditanamkan. Mereka adalah tempat bercocok tanam agama kita, akidah kita, akhlak Islamiyah. Hatta yakunu ala janibin kathirin min dhalik, sampai si anak mendapatkan bagian besar daripada agama ini, akidah Islamiyah, akhlak Islami, adab-adab Islami, mendapatkan bagian besar dari pendidikan orang tuanya. Qala Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal khijarah. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menjaga diri dari api neraka, diri kita dan keluarga kita. Inilah tanggung jawab tarbiyah buat keluarga kita, anak-anak kita. Perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari ayat ini kita ambil kesimpulan bahwa target daripada tarbiyah anak adalah mendapatkan kebaikan akhiratnya. Kebaikan akhirat. Ini target yang tidak kita raih. Biiznillah. Bukan untuk anak itu disiapkan sebagai kader dunia. Bukan. Bukan untuk kader-kader dunia. Silahkan anak-anak diberi dunia. Tetapi ingat bahwa anak kita didik bukan untuk di dunia. Untuk menjadi kader akhirat. Menjadi kader akhirat. Maka jangan sampai kita terkecoh oleh pendidikan yang mengatasnamakan agama. Tetapi yang diinginkan adalah duniawiyah. Jangan terkecoh. Banyak orang mengatasnamakan pendidikannya dengan istilah Islamiyah. Dengan istilah Islam terpadu. Dengan istilah apa saja. Tetapi ternyata di balik itu adalah misinya misi duniawiyah. Selain duniawiyah dari niat mereka sendiri untuk meraup dunia dengan pendidikannya. Dan juga menyiapkan anak didiknya untuk meraih kesuksesan duniawiyah. Ini menipu ketika mengatasnamakan sebagai pendidikan Islam. Tidak pernah Islam mendidik anak-anak untuk meraih dunia. Tidak pernah. Tidak ada satu huruf pun dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah yang memuji dunia. Yang menghasung untuk hamba Allah meraih dunia. Tidak pernah ada. Satu huruf pun. Bahkan semua ayat dalam Al-Quran yang menyebut dunia, tidak ada lain kecuali mesti merendahkannya, menghinakannya. I'lamu annamal hayatad dunya la'ibun wa lahwun. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia cuma main-main dan senda gurau. Dan sebagainya. Maka tidak ada satu ayat pun kecuali kalau menyebut dunia merendahkannya. Wadribullahumul hayat dunia. Hayat dunia. Wadribullahumul hayat dunia. Dalam surah Al-Kahfi. Menyudakironi. Ismail. Wadribullahum masalah hayat dunia. Kamain. Angzalaminas sama. Fahtaladirna batu ardi fahasbah khasiman tadul huriyah. Buatlah percontohan kehidupan dunia. Permisalan kehidupan dunia. Seperti air yang turun dari langit. Kemudian diserap oleh tumbuhan. Tumbuh subur hijau. Kemudian mengering. Gugur di tiup angin. Itu saja kehidupan dunia. Timbul sementara kemudian tidak berguna. Tidak pernah Al-Quran memuji-muji dunia. Tidak pernah. Tidak pernah akan menghasung untuk hamba-hamba Allah untuk menggapai dunia. Tidak pernah. Juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnahnya, tidak satu hadis pun memuji dunia. Bahkan mengatakan, ad-dunya mal'unatun kulluha wa ma fiha aw kama qala Rasulullah SAW. Dunia ini terlaknat semuanya dan seisinya, illa al-alim wal muta'allim aw dzikrullah wa ma wala. Dunia semuanya terlaknat dengan segala isinya kecuali alim wa muta'allim, orang yang mengajarkan ilmu dan yang belajar ilmu, itu aja. Wa dzikrullah wa ma wala, zikir dan yang mengikutinya, yang mendukungnya, itu saja yang luput dari laknat. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diiring oleh para sahabat masuk ke dalam pasar. Masuk dalam pasar. Mendapati seonggok bangkai kambing yang cacat. Cacat dah mati. Diangkat Rasulullah dengan tangannya. Tangan kirinya diangkat. Siapa yang membayar ini dengan satu dirham atau satu dinar? Siapa yang membayar? Maka para sahabat yang mengiringi menjawab, ya Rasulullah, kalau itu hidup, itu cacat. Artinya kalau hidup, enggak ada yang mau. Apa? Cacat. Ini para sahabat. Kambing cacat itu enggak selera. Kaya para sahabat dibanding kita. Kaya para sahabat. Kambing cacat, enggak selera. Kita masih eman-eman, cacat cuma kaki nit. Yang dimakan kan masih enak. Para sahabat enggak selera. Kata sahabat, ya Rasulullah, kalau hidup ini cacat. Fakaima wahuwa mayyit. Lalu bagaimana? Ini udah bangke, udah mati. Siapa yang mau membayar? Lalu kata Rasulullah, wallahi, lad dunya ahqar indallah min hadza indakum. Atau kama qala. Demi Allah, dunia ini lebih rendah di sisi Allah dibanding rendahnya bangkai ini di sisi kalian. Kalian mandang bangkai kambing cacat ini rendah sekali. Maka pandangan Allah kepada dunia lebih rendah lagi. Enggak pernah ada Al-Quran ataupun hadis memuja-muja dunia, tidak pernah ada. Sehingga sungguh teramat sangat miskin orang yang membidik pendidikannya, menyiapkan generasinya untuk meraih dunia, sukses dunianya. Sangat miskin. Miskin. Gak punya kekayaan sama sekali. Gak punya himmah kepada akhirat. Kalau himmahnya dunia. Ditutupi dengan subuhat-subuhat. Ya pendidikannya itu jangan cuma agama tok. Ya dapat akhiratnya, dapat dunianya. Ini syubhat. Orang mengira kalau mendidik akhirat saja berarti tidak mendapatkan dunia. Miskin orang semacam ini. Dia mengira kalau generasi umat Islam itu belajar agama terus, dunia akan compang-camping, akan mengira demikian. Ini orang miskin. Tidaklah umat ini menekuni agamanya, melainkan dunia akan dicukupi. Dunia akan dicukupi. Dan kalau Allah berikan dunia kepadanya, maka agamanya akan menjaganya. Bahkan penjagaan agamanya kepada dunia, ketika dia dunia datang kepadanya, dia bisa menolaknya. Dia tidak terseret oleh arus dunia ketika dia punya agama. Maka ketika datang dunia, dia bisa menolak. Berani menolak dunia. Berani menginjak dunia di bawah telapak kakinya. Maka bagaimana pujian Asy-Syarabi bin Hadi al-Mudakhali hafidhahu wa ra'ah pada Syekh Mukbil yang punya ijazah Masya Allah luar biasa. Ijazahnya Syekh Mukbil. Tidak pernah ijazah itu terpakai. Tidak pernah dipakai untuk meraih dunia. Padahal kalau dia mau, Masya Allah, dia diminta untuk mengajar di sana sini, mendapatkan dunia. Tapi Syekh Mukbil pulang kampung. Pulang kampung, buat pondok kecil-kecilan sampai menjadi besar. Maka kata Syekh Rabi kepada memuji Syekh Mukbil, sungguh Syekh Mukbil telah menginjak dunia di bawah telapak kakinya. Menginjak dunia di bawah telapak kakinya. ijazahnya udah hilang. Ketemu belakangan, udah kayak apa rupanya, enggak jelas. Enggak pernah. Ini ijazah, bukan ijazah dunia. Ijazah-ijazah yang sangat luar biasa. Bukan sekadar S1, S2. Yang kelas dunia, bukan. Maka, sungguh. Target tarbiyatul aulad, mendidik anak-anak adalah akhirat. Demi Allah, akhirat. Dan kata Rasulullah, barang siapa yang beramal untuk akhirat, Allah cukupi dunianya. Allah cukupi dunianya. Sehingga tidak ada kekhawatiran sama sekali. Seorang hamba yang terus tekun dengan ilmu, talabul ilmi, enggak ada istilah kekurangan dunianya, enggak pernah. Justru orang yang himahnya dunia, maka tidak akan dapatkan kekayaan hati. Enggak pernah mendapatkan kekayaan hati karena himahnya, cita-citanya dunia. Enggak pernah selesai. Enggak pernah selesai. Maka inilah yang kita bidik dari tarbiyatul aulad. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Wa rajul ra'in bi alihi wa mas'ulun an ra'yatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya, diminta tanggung jawab tentang orang yang dipimpinnya. Seorang lelaki adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan ditanya tentang orang yang dipimpinnya. Lalu kata beliau, fal auladu amanatun fi unukil walidain, maka anak itu amanah yang ada di pundak orang tua. Wahum memasulanin ahum menyamal kiamah, mereka akan ditanya tentang anak-anaknya ketika di hari kiamat. Dikemanakan arah pendidikan anaknya? Diarahkan kemana si anak? Apakah diarahkan untuk meraih akhirat? Ataukah diarahkan untuk meraih dunia? Dengan slogan dapat akhiratnya dan dapat dunianya. Ini adalah dunia. Ini adalah dunia. Karena sesungguhnya orang yang meraih akhirat itu tidak mengatakan dapat akhiratnya, dapat dunia. Tidak. Tidak mengatakan demikian. Orang meraih akhirat adalah tujuannya akhirat. Tidak bisa disamakan. Akhirat dengan dunia tidak bisa disamakan. Fal akhiratu khairu wa abqa, akhirat lebih baik, lebih kekal. Wal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat lebih baik buat kalian daripada dunia. Sehingga enggak perlu mikir dunia. Kalau kita melihat kepada ayat, enggak bisa disamakan. Enggak perlu pakai dapat akhiratnya, dapat dunianya. Enggak butuhkan kalimat semacam itu. Cari akhiratnya, Allah cukupi dunianya. Ini yang Allah sebutkan. Lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita akan ditanya, ke arah mana kita mengarahkan pendidikan anak-anak kita? Wa bi tarbiyatihim at-tarbiyah ad-diniyah wal akhlaqiyah yakhrujul walidani min tabati hadhihi ra'yah. Wa zalfu aulad, dengan mendidik anak-anak dengan pendidikan diniyah, pendidikan akhlak, maka orang tua sudah keluar dari tuntutan tanggung jawab. Kalau sudah mendidik, sudah keluar dari tuntutan tanggung jawab. Wa isluhul aulad, dan anak-anak akan menjadi solih. Biiznillah. Fayakununa qurrata ainil abawaini fitnul akhirah. Sehingga anak-anak itu akan menjadi penyejuk mata dunia sampai akhirat. Dengan apa? Pendidikan diniyah dan akhlakiyah. Akan menyenangkan hati. Tidak akan bisa disamakan. Senangnya hati seorang hamba karena punya anak-anak yang soleh, dibandingkan dengan senangnya hati karena anaknya sukses dunianya. Tidak akan bisa disamakan kesenangan hati seorang hamba ketika anaknya soleh. Karena itu idamannya. dan tidak akan mudah selamat ketika orang itu dilimai dunia, tidak mudah selamat. Sehingga jangan mimpi bahwa mengatakan dapat akhiratnya juga dapat dunianya. Jangan mimpi. Artinya kalimat itu kalimat yang syubhat. Cari akhiratnya, maka Allah cukupi dunianya. Ini yang harus kita pegang. Sehingga ketika anak, orang tua menunaikan amanah di anak dengan agama, dengan akhlak yang baik, akan menjadi penghibur hatinya dunia sampai akhirat. Allah sebutkan dalam surah Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mrin bima kasaba rahin. Orang-orang yang beriman dan diikuti mereka oleh anak-anak mereka diiman dengan keimanan. Anak-anaknya ngikuti dengan keimanan, kesalehan. Kata Allah, ahakna bihim dzurriyyatahum, kami susulkan kepada mereka anak-anak mereka. Ini di akhirat digabungkan, dikumpulkan. Senangnya kumpul keluarga. Maka di bulan Fitri ini, masya Allah, sampai-sampai direwangi dari Jakarta nyepeda ontel, ada toh? Nah. Kumpul keluarga pengennya, seneng, seneng sekali kumpul keluarga. Nah, Allah menjamin kalau anaknya itu mengikuti keimanan orang tuanya, Allah jamin dikumpulkan kesenangan luar biasa, kesenangan luar biasa kumpul dengan anak istri. Wa ma'alanhum min amalihim min syai', tidak kami kurangi dari amal mereka sedikit pun. Tidak dikurangi. Ketika anaknya disusulkan, misalnya anak itu tingkat derajatnya itu tingkatan nomor 2 dari bawah. Orang tuanya itu nomor 4 dari bawah, lebih tinggi. Allah kumpulkan, Allah susulkan. Maka Syekh Fauzan atau Syekh Mukbil menggolongkan ini jenis syafaat orang tua kepada anak-anak. Di mana anak-anak yang haknya mendapatkan surga 2 dari bawah disusulkan ke atas bersama orang tuanya, setingkat dengan orang tuanya, sebagaimana derajatnya para istri Nabi disusulkan, dikumpulkan bersama Nabi derajatnya. Maka kata Allah, kami kumpulkan mereka dan tidak kami kurangi pahala mereka sedikit pun. Artinya orang tuanya yang tingkatnya tinggi tidak diturunkan sedikit agar ngimbangi derajat anaknya. Tidak. Anaknya yang ditambah. Kullu mrin bima kasaba rahin. Setiap orang itu akan diminta tanggung jawab atas apa yang diusahakannya. Fahada min tsamarati tadbil walad idza turaba tarbiyatan salihatan. Ini semua di antara buah pendidikan anak dengan adab-adab. Semua agama ini adab. Akidah, iman adalah adab. Tauhid adalah adab. Tauhid adalah adab. Maka mendidik adab kepada anak ini mendidik seluruh agama. Itu semuanya buah daripada ta'dibul walad. Jika dididik dengan tarbiyah salihah, pendidikan yang baik, ayyakuna nafi'an li walidayhi hatta ba'dal mamat, akan memberikan manfaat kepada orang tuanya sampai pun orang tuanya sudah mati, akan mendapatkan manfaatnya. Lalu kata beliau, walaqad tahanaka kenal walidaini bihadal haqi. Sungguh banyak orang tua telah mengabaikan, menyanyiakan hak anak yang satu ini, hak pendidikan. Fadau auladuhum, mereka menterlantarkan anak-anaknya, dibiarkan begitu saja. Wanasuhum ka'alla mas'uliyata lahum 'alaihim. Dilupakan anaknya, seolah-olah enggak ada tanggung jawab. Bebas, terserah kamu. Seolah enggak ada tanggung jawab. Laisaluna aina dhahabu, orang tua enggak tanya ke mana si anak pergi. Ini anak keluar rumah itu ke arah mana? Enggak ditanya. Lebih parah lagi kalau itu anak perempuan. Pergi ke mana enggak ditanya. Ini sungguh telah terjadi banyak kemungkaran semacam ini. Walamata jauh, tidak ditanya kapan pulangnya. Pulang jam berapa, enggak ditanya. Anak keluar masuk rumah, enggak ada urusan dengan orang tuanya. Orang tua, enggak ada urusan dengan anak yang keluar masuk rumah. Wala man asdiqahum wa ashabuhum, enggak ditanya siapa teman-temannya, siapa sahabatnya, siapa orang dekatnya, siapa kumpulannya, enggak ditanya. Wala yuwajjihunahum ilal khair, tidak mengarahkan kepada kebaikan. Anak mengucapkan kata-kata jelek, dibiarkan saja, enggak diarahkan. Ada temannya jatuh, kemudian si anak mengatakan kapok. Ngomong tadi orang anaknya, apa temannya yang jatuh kapok. Dibiarkan saja. Ini tidak mengarahkan kepada kebaikan. Wajib bagi orang tua untuk terus memantau anak-anaknya. Walainahunahu man syarim, tidak dilarang dari kejelekan. Enggak dilarang dari kejelekan. Anak suka ngelempari ayam tetangga, enggak ditegur. Suka ngelempari mangga tetangga, enggak ditegur. Tidak dilarang dari kejelekan. Lebih-lebih yang lebih besar dari itu. Lebih besar dari itu. Tidak pergi ke masjid untuk sholat, dibiarkan saja. Lebih besar lagi. Anak cuma nonton TV, ongkang-ongkang di rumah. Si orang tua pergi ke masjid. Anaknya diam saja nonton TV. Enggak diajak, enggak ditegur. Ini termasuk perkara yang mungkar. Wan azabi anna haula'i kharisuna kullal khirsi 'ala amwalihim. Sementara sangat aneh, mereka sangat ambisi, sangat semangat kalau mengarahkan kepada harta. Menjaga harta, sangat semangat untuk menjaga harta mereka. Mencarinya, menjaganya, mengembangkannya, sangat semangat. Sementara anaknya yang lebih bernilai daripada hartanya, dia telantarkan. Ini aneh sekali. Timbangannya miring. Menimbang harta dunia lebih tinggi daripada anak-anak. Ini sangat luar biasa. Banyak terjadi. Maka penting untuk kita mengetahui kewajiban kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak adalah agar kita memilih guru-guru yang diharapkan untuk mereka itu menjadi sebab kebaikan bagi keluarga kita. Artinya bahwa untuk mendidik anak butuh ilmu. Butuh ilmu. Maka dikatakan oleh seorang wanita bernama Laila bintu Abdurrahman Al-Jaribah dalam kitab Kaifatu Rabbi Waladak, bahwa sifat pendidik yang diharapkan keberhasilannya sangat banyak. Ahamuha al-ilmu. Sifat yang pertama harus ada pada pendidik adalah ilmu. Maka terus terang saja, sesungguhnya kita ini masih belum layak untuk menjadi pendidik yang mumpuni, masih belum layak. Terus terang saja, kita masih jauh dari kriteria untuk dikatakan pendidik yang mumpuni, mencukupi buat anak-anak kita. Sehingga kita perlu terus talabul ilmi, terus ta'awun. Alhamdulillah, ada orang-orang yang lebih berilmu dari kita. Maka kita minta tolong. Di antara bentuk ta'awun adalah adanya ma'had-ma'had pondok-pondok yang dikelola oleh talabul ilmi, ustadz-ustadz yang dengannya terjadi tarbiyah yang baik. Maka perlu orang tua itu mendukung pondok-pondok, mendukung dengan berbagai kemampuannya, bisa memberikan dana hartanya untuk membentuk pondok, bantu dengan harta. Ini merupakan sedekah jariah yang nantinya akan kita petik dan menjadi sebab kesolehan anak-anak kita yang nantinya juga akan kita petik hasilnya. Bantu pondok-pondok dengan harta-harta kita. Bantu dengan tenaga kita kalau gak punya harta. Jangan anggap kalau orang tua udah masukkan anak ke pondok, kemudian setelah itu, wah serah pondok mau dikasih makan apa. Ini banyak terjadi di antara kita hal semacam itu. Wajib kita sadari bahwa sesungguhnya itu tanggung jawab orang tua mendidik anak-anak itu. Bukan tanggung jawab pondok. Pondok itu membantu. Yang namanya membantu itu tentunya sifatnya bukan pokok. Namanya membantu. Nah, jangan kemudian kalau udah anak dimasukkan pondok kemudian lepas terus enggak perhatian biaya pendidikannya bagaimana, enggak perhatian tentang hasil pendidikannya bagaimana, enggak ditanya ini gimana perkembangan anak saya. Nah, maka harus diperhatikan. Karena sesungguhnya sifat pendidik yang pertama, yang paling penting adalah al-ilmu. Kalau kita punya ilmu, alhamdulillah kita bisa didik anak-anak kita. Tapi kalau kita enggak punya ilmu, kita butuh orang yang berilmu. Kita butuh orang yang berilmu. Sehingga jangan kemudian kita menjadikan anak kita tidak bertambah ilmunya, gara-gara kita sendiri tidak belajar, atau kita tidak mempelajarkan anak kita kepada orang yang berilmu. Maka ini perlu. Al-ilmu udatul murabbi fi amliyati tarbiyah. Maka kata Laila Hawidahullah, ilmu merupakan bekal pendidik yang utama dalam tugas pendidikannya adalah ilmu. Baik itu pendidik itu orang tua sendiri, atau pamannya, atau kakeknya, atau ustaz di pondok, atau guru, atau yang lainnya. Wala budda ayakuna ladahi qadrunnal ilmi syar'i. Maka wajib baginya memiliki sekadar ilmu syar'i idhafatun ila fikhil waqi al muasir. Di samping dia juga punya pengetahuan tentang perkembangan zaman yang ada di sekitarnya. Wal ilmu syar'i huwa ilmu kitab sunnah. Ilmu syar'i yang dimaksud adalah ilmu kitab sunnah. Wal yutlabu minal murabbi siwal qadril wajib ala kulli mukallafin ayata'allamah. Dan tidak dituntut setiap pendidik untuk memiliki ilmu kecuali sekadar yang wajib atas setiap mukallaf untuk mempelajarinya. Kecuali sekadar yang wajib untuk setiap mukallaf mempelajarinya. Waqad hadal ulama bi annahu al-qadru alladhi yatawaqqafu alayhi ma'rifatu ibratin yuridu fi'laha aw mu'amalatin yuridu al-qima biha fa innahu fi hadhihi al-hal yajibu ay'rifa kayfa yata'abadu Allah bi hadhihi al-ibadah wa kayfa yakum bi hadhihi al-mu'amalah. Para ulama memberikan kriteria atau batasan seberapa kadar ilmu yang wajib dimiliki oleh seorang pendidik adalah sekadar yang seseorang itu bisa mengenal ibadah yang hendak dia kerjakan. Sekadar dia mengenal ibadah yang hendak dia kerjakan atau muamalah yang hendak dia lakukan. Maka dalam keadaan ini dia wajib mengetahui bagaimana cara ibadah kepada Allah yang benar, bagaimana cara bermuamalah dengan sesama makhluk yang benar sesuai syariat. Ini kadar yang wajib diilmui. Dia harus punya iman, punya akidah. Wajib dia belajar akidah. Dia wajib sholat, wajib dia belajar sholat. Dia wajib puasa, wajib dia punya ilmu puasa. Dia belum wajib haji, belum wajib belajar haji. Belum mampu haji, belum wajib belajar haji. Tapi kalau belajar, tidak dilarang punya ilmu tentang haji. Ketika belum wajib haji, ya udah punya ilmu, enggak apa-apa. Enggak pernah tercela. Tapi yang wajib adalah sesuai dengan kadar kewajiban yang hendak dia tunaikan, muamalah yang hendak dia kerjakan. Ini perbekalan pertama bagi pendidik. Maka hendaklah kita perhatikan. Jangan kemudian kita mengabaikan, menyepelekan ilmu syar'i. Termasuk menyulitkan ilmu syar'i adalah seseorang menganggap dirinya itu sudah mencukupi. Itu menyulitkan ilmu syar'i. Seorang menganggap dirinya sudah mencukupi ilmunya, itu menyulitkan ilmu syar'i. Kenapa? Karena dianggap ilmu syar'i itu cuma sebatas apa yang dia punya. Wah, dia sudah punya segelintir ilmu, sudah merasa, wah, lumayan. Ini termasuk menyembelihkan ilmu syar'i. Dianggap itu ilmu syar'i, padahal dia setitik pun belum ada padanya. Yang kedua adalah amanah. Sifat yang kedua adalah amanah. Watasmulu kullal awamir wa nawahiya allati tadamanahu syar'u fil ibadatul mu'amalat. Amanah itu mencakup semua perintah dan larangan yang ada dalam syariat, baik terkait dengan ibadah maupun muamalah. Artinya sifat amanah yang ada pada seorang murabbi, ay kharisan ala dal ibadat amiran biha auladahu. Artinya dia bersemangat untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang dia merintahkannya kepada anak-anak. Dia ngajari anaknya sholat, ngajari wudhu. Nah, dia sendiri juga demikian. Dia ngajari kalau sudah dengar adzan segera wudhu. Dia sendiri juga harus segera mencontohkan kalau dengar adzan segera wudhu. Ini amanah. Bukan amanah sekedar menyuruh anaknya kalau dengar adzan wudhu. Sementara di sini kalau adzan leha-leha. Ini bukan amanah. Karena pendidikan ini dengan percontohan. Orang yang dengan menyuruh saja, sementara dia tidak segera melaksanakan perintah, ini bukan orang yang mendidik, maka dikatakan bukan amanah dalam pendidikannya. Segera melaksanakan. Segera meninggalkan apa yang dilarangnya. Ini amanah dalam pendidikan. Dan amat sangat banyak sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pendidik yang diharapkan membuahkan hasil yang baik dalam pendidikannya. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ketika beliau menyebutkan fenomena yang terjadi di umat ini, yang mereka lebih perhatian kepada harta dunia daripada kepada anak-anaknya, kata beliau, amal auladu falesu minhum fi syai. Adapun terhadap anak-anak, maka mereka tidak memberikan bagian sedikit pun. Tidak memberikan perhatian sedikit pun kepada anak-anak. Ma'anal muhafadza alaihim aula wa anfa'u fid dunya wal akhirah. Padahal dengan memberikan perhatian kepada anak-anak itu lebih utama dan lebih manfaat dunia sampai akhirat. Tetapi orang lebih sibuk dengan harta, lebih sibuk dengan bisnisnya, lupa dengan pendidikan anaknya. Kama anal walida yajibu alaihi taghdiyatu jismil walad bi tu'am wa syarab wa kiswati badani bil libas, kadzalika yajibu alaihi ayughdiya qalba waladi bil ilmi wal iman. Kalau orang tua wajib untuk memberikan makanan kepada badan si anak dengan nutrisi makanan dan minuman, memberi pakaian badan si anak dengan baju, maka demikian pula wajib bagi orang tua untuk memberikan makan hati si anak dengan ilmu dan iman. Makanannya hati adalah ilmu dan iman. Ini disuapkan kepada anak. Disuapkan kepada anak. Wa yaksuruhu bi basit taqwa, dan wajib bagi orang tua untuk memberi pakaian si anak dengan pakaian takwa. Diberikan takwa. Fadzalika khair, maka itu lebih baik. yang dimana lebih baik. Maka hak anak yang namanya tarbiyah ini merupakan perkara atau hak yang terbesar yang wajib ditunaikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Menterlantarkan mereka adalah merugikan dari semua pihak. Dia sendiri rugi karena tidak memenuhkan amanah, adalah dosa. Dituntut tanggung jawab. Yang kedua, mentelakan anak adalah membuat dia terluput dari manfaat yang besar dunia sampai akhirat. Bayangkan saja, di dunia saja, kebutuhan kepada anak ini besar. Kalau orang tua udah lanjut usia, sakit-sakitan, pikun, bayangkan bagi mereka-mereka yang anaknya cuma dua, yang satu di Irian Jaya, yang satu di Aceh, dia stroke di rumah. Apa yang bisa dia harapkan dari anak-anaknya? Di sana jadi pegawai yang tidak mungkin untuk libur selama satu tahun ngurus orang tuanya yang stroke. Yang sana juga jadi pengusaha besar yang tidak mungkin ditinggalkan usahanya demi ngurus orang tuanya. Ini contoh di dunia. Kebutuhan duniawiyah dirawat oleh anak. Nah, ini tidak bisa dicapai kalau dia gagal dalam mendidik anak-anak. Gagal mendidik anak-anak. Maka kalau kita mengatai kebutuhan orang tua kepada anak, maka kita akan mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tazawwajul wadudal walud, nikailah wanita-wanita yang pengasih dan potensi punya banyak anak. Dia senang punya banyak anak. Kenapa? Kebutuhan. Jangan anggap bahwa anak itu beban di dunia ini. Nanti menjadi kebutuhan. Selain itu nikmat, juga kebutuhan, juga amanah, tanggung jawab pendidikan kita. Maka itulah anak-anak kita. Tetapi jika suatu keadaan tertentu juga anak bisa menjadi fitnah, bisa menjadi musuh, maka kita wajib juga waspada. Semoga apa yang sedikit ini bermanfaat buat diri saya pribadi sebagai pengingat akan kewajiban mendidik anak kita. Juga kepada ikhwah sekalian, akhwat, menjadi pengingat bahwa sungguhnya mendidik anak adalah tanggung jawab orang tua yang paling pokok. Maka adalah kita bersemangat untuk mencari sebab kebaikan buat anak kita, bersemangat untuk ta'awun dalam mendidik anak-anak kita, membantu ma'at-ma'at yang mungkin anak kita di sana. Itulah sebab kebaikan buat anak kita dan bermanfaat buat kita semua. Jika ada benarnya, alhamdulillah, minallahi taufiq wal hidayah. Jika ada kelirunya, maka saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon hidayahnya, taufiknya untuk kepada jalan yang lurus. Akhiru da'wana alhamdulillah wassalatu wassalamu ala mursalin. Taqabbalallahu minna wa minkum shaliha amalina wa ghafir lana dzunubana wa jalan min ibadihi salihin. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.